情怎么办？Kita lanjutkan kajian kita dari Sahih Muslim. Qala al-wadi'a unwan babu ma yaqulu idza arada dukhul al-khala. Bab apa yang dibaca jika ingin masuk ke WC? Khala, tempat yang kosong untuk buang hajat. Hadis 831. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Ahmad ibn Zain wa qala Yahya aidan akhbarana Husayn kilahuma an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas fi hadithi Hammad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث dengan sanadnya kepada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW apabila dia masuk ke khala, di dalam jalur riwayatnya Hammad dikatakan khala, jalur riwayatnya Husayn anna Rasulullah SAW kana idza dakhala al-kanif. Ada yang kosong bunyi-bunyi, tapi mati dia sih, pengaruh. Iya, biar aja ada kerut gitu ya. Lampu luar kali pak. Baik. Kanif dengan khala itu sama-sama khala, kanif, mirhad, kulluha mawdi', qada'il hajah. Dikatakan mirhad WC. Kanif juga WC, itu juga khala juga dikatakan begitu. Baik, apabila dia masuk temu WC dia mengucapkan Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khabais. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari khubuth dan khabais. Nanti kita pelajari maknanya. Pada riwayat atau hadis 832 wahdatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني kalau di riwayat ini adalah أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Kalau yang sebelumnya اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Apa maknanya? Ya, ini seorang yang masuk WC idza ara'a, yani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, ma'nahu idza arada, ingin, ya bukan sudah masuk ke dalam baru di dalamnya dia baca, ya bukan. Atau dia telah masuk kemudian dia keluar dia baca, tidak. Tapi sebelum dia masuk ke WC, mana idza arada dukhul. Hal ini dipertegas dalam Sahih Bukhari bahwasanya diriwayatkan kana idza arada an yadkhula, Nabi apabila ingin masuk. Baik, amal khubuth Di sini ada dua bahasa, khubuthi dengan khubuthi, bidhammat ba wa iskan, ya, dengan dhamma berarti khubuth, khubu, atau dengan iskan disukunkan yaitu khub, ya. Dan kedua-duanya boleh. Taib, apa artinya khubuth atau khubuth? Al-khubuth jama'atul khabith, wal-khaba'ith jama' al-khabith. Kemudian yuridu bidhalika al-khubuth khabith, yaitu dhukran syayatin, syaitan-syaitan laki-laki, syaitan jantan. Wa ina wa khabithah jamaknya khaba'ith, yaitu inathuhun, betinanya mereka, betina atau wanita. Siapa, mana dalilnya, Pak? Tidak, nah, kalau syaitan jin hampir sama dengan manusia, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan masalah khubuthu atau khubuthu, ya, kedua-duanya sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya di dalam bahasa ada yang mengatakan khubuth, ada yang mengatakan khubuthu, ya, dengan dimatikan. Baik, wakhtalafu fi ma'na, terjadi perbedaan terhadap maknanya. Ada yang mengatakan maknanya adalah syar, kejahatan. Ada makna yang kufur. Ada mengatakan al-khubuth syaitin wal-khaba'ith ma'asi. Ada mengatakan khubuth yang pertama itu adalah tadi al-khubuth itu adalah laki-lakinya syaitan. Kemudian khaba'ith betinanya syaitan. Ada mengatakan al-khubuth itu syar, khaba'ith adalah kufur. Ada mengatakan bahwa khubuth itu adalah syaitin, wal khaba'ith adalah ma'asi, ma'asiat. Baik. Qala Ibn Arabi, qala Ibn al-Arabi, al-khubuth fi kalam al-Arab, al-khubuth fi kalam al-Arab, bisa bisukun al-ba, dengan disukunkan ba'nya, al-khubthu fi kalam al-Arab al-makruh. Al-khubthu bukan khubuth, al-khubthu, ya, yang dimatikan ba'nya di dalam ungkapan orang Arab maknanya makruh, sesuatu yang tidak disukai. Fa in kana min al-kalam, apabila itu, fa in kana min al-kalam, apabila dia adalah bagian dari ungkapan, fa huwa al-syatam. Kalau misalkan secara umum ungkapan khubuth itu ada sesuatu yang tidak disukai, tapi kalau itu adalah bagian kata-kata, maka dia adalah celaan. Wa in kana min al-milal, apabila ungkapan khubuth itu untuk agama, ini adalah agamanya khubuth, maka ini adalah kufur. Ya? Jadi kalau orang Arab mengatakan kata-kata khubuth itu, kalau seandainya diungkapkan itu tentang perkataan, maka itu adalah celaan. Kalau itu mengungkapkan akan agama, maka itu adalah kufur. Wa in kana min at-ta'am fa huwa al-haram. Kalau tahu kapannya itu tentang makanan, lalu disebutkan ini adalah makanan khubz, maka itu adalah haram. Ya, makanan haram. Wa in kana min asy-syarab, apabila ada bagian dari minuman, ini adalah minum khubz, maka ini adalah adhar yang membahayakan. Ya, seperti minum khamar. Dia adalah khubz. Ya, khubz di sini adalah membahayakan. Baik. Wa hadzal adab, adab ini yakni masuk ke dalam khala membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith adalah mujma'un ala istihbabi. Mujma'un ala istihbabi, mengucapkan ini disepakati akan kesunahannya, akan anjuran bahwa setiap kita ingin masuk ke dalam WC dianjurkan untuk membacanya. Wala farqa fihi bainal bina bainal bunyan was-sahara wallahu a'lam. Tidak ada perbedaan antara WC-nya berbentuk bangunan atau WC-nya dalam bentuk terbuka. Misalkan ada, maaf, ada orang mau kencing di kebun misalnya. Ya, maka sebelum dia kencing dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Dalam riwayat yang lain Anas bin Malik dia mengatakan dianjurkan membaca bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Karena as-sitru yang penutup antara aurat manusia dengan pandangan jin adalah bismillah. Jika kita mengucapkan bismillah, jin enggak bisa lagi melihat aurat kita. Kemudian dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri. Kaki kiri. Baik. Bab yang kedua, yaitu nomor babnya 67, bab dalili ala anna naumal janisi la yarqudul wudu. Bab argumen tentang bahwa tidur orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Hadis 833. Haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Isma'il ibn Ulayya haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana Abdul Warith kilahuma an Abdul Aziz an Anas qala uqimat as-salatu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyyun li rajulin wa fi hadithi Abdul Warith wa nabiyullah yunaji ar-rajula fama qama ila as-salati hatta nama al-qawm. Dengan sanadnya kepada Anas Malik, dia mengatakan telah diiqamatkan salat. Jadi telah dikumandangkan iqamah. Wa Rasulullah najiyun li rajulin. Sementara pada saat itu Nabi sedang berbicara dengan seseorang, berbicara berdua, berbisik-bisik. Ya. Di dalam hadisnya atau jalur dari Abdul Waris dia katakan wa nabiyullah yunajir rajulan. Nabi sedang berbicara berdua dengan seorang laki-laki. Faman qama ila shalah, tidaklah beliau berdiri untuk mengerjakan salat hatta nama al-qawm, sampai orang yang ada, jamaah yang ada pada saya itu tertidur. Ya, saking lamanya ngomong. Kapan ngomong? Setelah ditegakkan sholat. Setelah ditegakkan sholat. Setelah khomat, bukan setelah adzan. Setelah khomat, ada seorang, ini kita lihat lagi. Hadis 834, haddatsana 'Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah 'an 'Abdul 'Aziz ibn Suhayb sami'a anna ibn Malik qala uqimat as-salatu wan nabiy yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu ثم جاء فصلى بهم. Anas Malik mengatakan ditegakkan salat, yakni dikumandangkan iqamah. Wan nabiyyu yunaji rajulan. Sementara Nabi sedang berbicara dengan seseorang. Falam yazal yunajihi. Nabi masih berbicara dengan orang itu hatta nama ashabuhu. Sampai sahabat-sahabat yang ada di masjid tertidur. Summa ja'a fa shalla bihim. Lalu Nabi datang dan Nabi mengimami mereka. Hadis 835. Haddatsani Yahya bin Habib al-Harizi qala haddatsana Khalid wa huwa ibnu al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعت من أنس سمعته من أنس قال إي والله dari Anas Qatadah dia mengatakan aku mendengar Anas mengatakan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ya, tidur di mana? Tidur di masjid. Semua sholatnya walaupun terbangun, kemudian mereka sholat tidak berwudhu lagi. Qala qultu, lalu aku berkata, bertanya, yakni Ibnu Haris, sami'tahu min Anas? Apakah aku mendengar dari Anas itu? Qala i wallah ya, demi Allah. Ya. Ini menunjukkan sahabat yang dalam masjid sudah tertidur, kemudian bangun langsung sholat. 836. Haddathani Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhr al-Darimi qala haddathana Habban qala haddathana Hammad al-Thabit al-Anas al-Anam qala uqimat salatul isya. Sholat Isya telah ditegakkan, dikumandangkan, diqamatkan. Faqala rajulun, lalu seorang berkata, li hajah, aku punya kebutuhan atau keperluan. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam najihi, lalu Nabi berbicara dengan orang tadi. Ya, hatta nama al-qawm atau ba'dul qawm, sampai yang hadir tertidur atau sebagian yang hadir. Summa shallu, kemudian mereka salat. Ini beberapa hadis tentang bab, yaitu dalil bahwasanya tidur orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Baik. Di dalam hadis kita baca tadi dan sudah terjemahkan, ada fikih hadisnya. Pertama, jawazu munajatir rajuli bihadratil jamaah, bolehnya seseorang berbisik-bisik atau berbicara berdua di hadapan jamaah. Yang dilarang apa? Wa innama nahyun atau innama nuhi an dzalika fi hadratul wahid. Yang tidak boleh itu kalau kita berbicara berdua di hadapan satu orang. Berarti kata Nabi, jika kamu bertiga, janganlah berdua berbisik tanpa yang ketiga. Dan ini termasuk juga dalam bahasa. Ini bertiga, dua orang Minang, satu orang Jawa. Dia gak tahu dengan bahasa Minang, lalu bantai udah sebenarnya Jawa. Enak. Nah, ini gak boleh. Walaupun terdengar ucapannya, kan dia tidak tahu. Nah, baik. Yang kedua, jawazul kalam ba'da iqamati shalah. Bolehnya berbicara setelah sholat diqamatkan. Malah nama sampai orang yang hadir tertidur, Nabi berbicara dengan Nabi. Satu. Yang kedua, yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi sudah berdiri di depan, orang sudah berdiri, lalu Nabi permisi pulang mandi. Saya itu balik lagi, sudah khomat. Maka boleh ada waktu kalau diperlukan. La siyama fil umuri muhimmah, apalagi dalam perkara-perkara yang penting. Walakinnahu makruhun fi ghairi muhim. Kata Imam Nawawi, makruh hukumnya jika perkara yang tidak penting. Yang ketiga, wa fi taqdimul ahamm fal ahamm min al umur inda izdihamiha. Yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat mendahulukan yang terpenting dari perkara-perkara terpenting jika berketepatan dengan waktu yang sama. Maka kita dahulukanlah yang paling urgent. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam innama najahu ba'da al-iqamah fi amrin muhimmin min umur ad-din mas'alatuhu rajihatu 'ala taqdim as-salat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja berbicara dengan orang tadi adalah dalam perkara yang penting dari perkara-perkara agama yang kemaslahatannya lebih kuat daripada mendahulukan sholat. Sholat kan penting nih, tapi ketika ada kondisi yang kelihatannya lebih penting lagi, ya, maka didahulukanlah yang penting. Yang keempat, wa fihi anna an-nawma al-jalis la yanqudu al-wudu. Di dalam hadis ini terdapat argumen bahwa tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Wa hadhihi hiya mas'alatul maqsudatu bi hadzal bab. Inilah permasalahan yang dimaksud, substansi yang diinginkan. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fiha 'ala madhahib. Terjadi perbedaan ulama dalam penilaiannya dengan pendapat-pendapat yang berbeda. Ahaduha, salah satunya, anna an-nawma la yaqdhu 'ala ayyi halin kan. Bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu bagaimanapun kondisinya. Tidur ngorok, tidur menelentang, tidur berdiri, tidur duduk, pokoknya tidur itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat utama. Ya? Ini adalah sebagian yang diriwayatkan dari Abi Musa Asy'ari, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, anna an-nawma yaqdhu al-wudu bi kulli halin. Lawan dari pendapat yang kedua. Pertama, bahwa tidur itu bagaimanapun juga keadaannya dia adalah membatalkan wudu. tidur ayam, ya, atau tidur burung, atau tidur apa gitu kan. Ya. Dia adalah pendapatnya Hasan al-Basri, al-Mizzi, dan dia yang lainnya Ishaq bin Ruhyah dan yang lain. Wa huwa qawlu gharibun li Syafi'i, ini pendapat yang aneh bagi Imam Syafi'i. Qala Ibn al-Mundhir wa fi aqwalun. Qala warwi ma'anahu Ibn Abbasin wa Anas wa Abi Hurairah. Ibn al-Mundhir mengatakan ini wa bihi aqul, dengan ini aku mengatakan. Qal, dia mengatakan diriwayatkan maknanya dari Ibn Abbas, Anas dan Abu Hurairah. Pendapat yang ketiga, annal katsiran nawmi yanqudu bi kulli halin wa qalilu la yanqudu la yanqudu bi hal. Tidur yang banyak, apa banyaknya tidur? Tidur nyenyak. Ya, tidur yang nyenyak itu adalah membatalkan wudu. Bagaimanapun keadaan tidurnya, mau duduk atau mau berbaring. Waktu tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Jadi mazhabnya Az-Zuhri dan yang lainnya, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, Auza'i, Rabi'ah. Pendapat yang keempat, annahu idza nama 'ala hay'ati min hay'atil musallin kerakih wassajib walqa'im walqa'id lain kududu. Kenapa yang pertama, keempat, orang yang tertidur dalam kondisi salah satu gerakan sholat. Apa gerakan sholat? Sedang ruku dia tertidur, atau sedang sujud dia tidur, sedang duduk atau sedang berdiri dia tidur, maka itu tidak membatalkan wudunya. Sawal kana fi shalah am lam yakun, baik itu di dalam sholat atau tidak. Jadi kalau orang yang sedang tertidur juga dalam sholatnya, tidak membatalkan wudu menurut ini. Wa inna mamuttaji'an aw mustalqiyan 'ala qafahu qadha. Kalau seandainya dia tidur berbaring atau menelentang, ya, menelentang atas kepalanya gitu ya, maka batal wudhunya. Wahada, dan ini dhahab Abi Hanif, madhab Abi Hanif wa Dawud, wa huwa qawlu lisyafi'i gharibun. Dan ini pendapatnya Abi Hanifah dan Daud Al-Zahiri. Dan ini adalah perkataan, dia salah satu perkataan Imam Syafi'i. Dan ini juga aneh, gharib. Sudah berapa? Pertama apa? Empat atau lima? Lima. Yakin? Mau yang kelima? Atau yang sunnah? Tapi yang pertama apa? Tidak, tidur tidak membatalkan sama sekali. Yang kedua, tidur membatalkan semuanya. Yang ketiga, kalau berat tidurnya membatalkan. Kalau tidak, tidak membatalkan. Yang keempat, kalau tidurnya dalam kondisi gerakan sholat. Nah, salah satu boleh. Enggak bisa menggabungkan ya. Baik, berarti baru empat. Ya, Bapak. Enggak, itu definisi kelanjutannya, lawannya. Jadi kalau seandainya dia tidur dalam kondisi gerakan, salah satu gerakan sholat, tidak batalkan. Tapi apabila dia berbaring atau menelentang, berarti tidak gerakan sholat, kan gitu kan? Maka batalkan. Nah, kelanjutannya. Yang kelima, annahu la yanqudu illa nawmur raki' was sajid. bahwasanya tidur itu tidak membatalkan kecuali tidur orang yang ruku dan orang yang sujud. Ini riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, annahu la yanqudu illa naum as-sajid. Jadi yang kelima, tidak membatalkan kecuali tidurnya orang yang sedang ruku atau yang sedang sujud. Yang keenam, tidak membatalkan kecuali tidurnya orang yang sedang sujud. Ya. Yang ketujuh, annahu la yanqudu an-nawma annahu la yanqudu an-nawmu fi as-salati bi kulli halin wa yanqudu kharij as-salati. Tidur itu tidak membatalkan wudu di dalam sholat apapun keadaannya, tapi membatalkan apabila di luar sholat. Ini adalah pendapat yang lemah dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri diriwayatkan dengan bermacam-macam pendapat. Yang kedelapan, annahu idza nama jalisan mumakkinan maq'adatahu min al-ardi lam yanqud wa illa qad. Kalau seandainya dia duduk, dia tidur dengan kondisi duduk dan betul-betul duduknya adalah duduk yang apa? Duduk yang mutamakkin. Duduk yang betul-betul duduk yang kuat. Ya, bukan duduknya begini misalnya, itu duduknya tidak pas, duduk yang pas. Ya, dia bisa menguasai duduknya. Maka kalau dia tidur tidak membatalkan. Tapi kalau tidurnya tidak benar, tidak pas, membatalkan. Sawan qalla au kathur. Baik itu tidurnya ringan atau berat. Sawa'un kana fi shalah aw kharijiha, baik dalam sholat atau di luar. Wa hadha madhhab Syafi'i. Ini madhhab Syafi'i. Wa indahu menurut Imam Syafi'i, anna an-nawma laysa hadathan fi nafsihi. Bahwa tidur itu sendiri bukanlah hadas. Adalah hadas, tentu bagaimanapun keadaan tertidur batal. Sebagaimana hadas itu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wa innama huwa dalilun ala khurujir rih. Akan tetapi tidur itu indikator terhadap keluarnya angin. Ya, indikator keluarnya. فَإِذَا نَامَ غَيْرُ مُمَكِّنُ الْمَقْعَدَةَ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ خُرُوجُ الرِّيحِ. Kalau seandainya dia tertidur tidak duduknya yang pas, maka kemungkinan keluar angin. Ya, kayak begini misalnya, atau menyandar dia, maka ada kemungkinan keluarnya. فجعل شرع هذا الغالب كالمحقق. شرع menilai atau menjadikan prasangka yang dominan ini menjadi sesuatu yang pasti. Wa ma in kana mumakkinan fala yaghlib 'ala dhanni al-khuruj. Tapi kalau seandainya duduknya itu betul-betul pas dan berat, kemungkinan tidak ada yang keluar. Wal aslu baqa'u taharah. Hukum asal adalah suci. Wa qad warada ahaditsun katsir fi hadhihi al-mas'alah. Telah terdapat hadis yang banyak dalam permasalahan ini. Yastadilu bi hadha li hadha al-madhhab. Berdalil dengan hadis-hadis itu untuk madzhab-madzhab itu. Pendapat-pendapat ini. Waqad qarartu al-jam'a bainaha, aku telah menggabungkan seluruh dalil-dalilnya, kumpulkan dalil-dalilnya perkataan-perkataan. Wa wajib intilalat minha fi syarh al-madhab, dan bagaimana pengambilan argumentasi dari setiap dalil itu di dalam kitabnya Syarh Madzhab. Walaysa maqsudi huna al-idnab, bukan tujuan saya di sini atau maksud saya untuk memperpanjang pembahasan. Balil isyar ila al-maqasid, akan tetapi tujuannya adalah untuk mengisyarat saja. Wattafaqu, kata Imam Nawawi, sepakat ulama, ala anna zawalul aqli, ala anna zawalul aqli bil jununi wal ighma wal sukr bil khamri aw an nabili wal bukht wad dawa'i yanqudul wudu, bahwa hilangnya akal baik dengan disebabkan gila atau pingsan atau mabuk, disebabkan mabuknya, disebabkan minum khamar atau nabidh. Nabidh itu adalah anggur dan korma yang direndam, ya, korma yang direndam, lalu dia kadang-kadang ya seperti bikin kayak kita pay, dia ada kadarnya. Kalau seandainya fermentasi, ya bisa. Kalau itu hilang atau disebabkan dia minum obat, hilang akalnya, atau dia mabuk, maka berbatallah wudunya. Sawan qalla aw kathur, baik sedikit maupun banyak. Sawan kana munakkinan am maqada aw ghayr munakkinha, baik dia duduk yang kuat atau tidak duduk. Nah, inilah yang terkuat pendapat bahwa tidur itu sendiri tidak membatalkan, tapi yang membatalkan adalah kemungkinan keluarnya angin. Kemungkinan keluarnya angin apabila kita tidur nyenyak. Tapi kalau tidurnya ringan, tidak. Karena Nabi mengatakan al-ainu wikausah, mata itu penutup anus. Jika mata melek, anus tertutup, terkendali dia. Tapi kalau mata tertutup, anus terbuka, tidak ada yang mengendalikannya, ya, sehingga kemungkinan adanya keluar angin, baik dia tidur duduk maupun tidur berbaring. Pada umumnya orang yang tidur duduk lebih bisa menguasai dirinya ketimbang orang tidur berbaring. Ya, kalau tidur berbaring sudah lepas, ya, merasa atau urat-uratnya sudah mengendur, maka akan mudah. Baik dia ngorok atau tidak ngorok. Sebab ngorok, walaupun ada orang mengatakan kok tando ini tidur alas, ada juga orang yang ngorok dia tidak tidur. Pas jam ini juga matinya kemarin. Ada timer. Oh, ada otomatisnya. Oh iya ya. Iya, lampu luar itu. Taip. Dengan demikian kita sudah bisa mengetahui intinya bahwa taip di sini wa kana qala ashabuna wa kana min khasa'is Rasulillah, di antara kekhususan Rasulullah, annahu la yaqdu wudhu'u bin nawmi muttaji'an lil hadis sahih an Ibn Abbas. Wudhu Nabi tidak batal disebabkan tidur dengan berbaring, berdasarkan hadis sahih dari Ibn Abbas bahwa nama Rasulullah sami'tu ghatithahu thumma shalla wa lam yatawadda. Wallahu a'lam. Nah, Rasulullah tidur dan aku mendengar waraknya Nabi, ya, karuahnya. Thumma shalla wa lam yatawadda, lalu kemudian Nabi salat dan tidak berwudu. Di antara juga ulama mengatakan bahwasanya Nabi matanya yang tidur tapi hatinya tidak tidur, selalu jaga. Maka Nabi juga ketika dia tidur nggak boleh dibangunin, ya, karena mungkin boleh jadi terjadi sesuatu di dalam tidur. Makanya ketika kejadian apa Nabi dan para sahabat tertidur subuh sampai terbangun dengan terik matahari, yang pertama bangun adalah Abu Bakar, ya, maka Nabi tidak ada yang bangunin. Datang Umar terbangun, dia ketika dibangun dia baca takbir keras-keras, ya, terbangunlah Nabi setelah itu, tapi Nabi tidak dibangun. Wallahu ta'ala. Ada yang mau tanya? Ya mungkin ada seseorang bertanya mendesak, kalau tadi pertanyaannya, tapi tidak masalah dunia. Kemudian sesuatu yang berhubungan juga dengan sholat misalkan. Tadi saya contohkan seperti Nabi lupa dia belum mandi, sudah dia mandi dulu. Begitu juga kalau seandainya misalkan seorang sudah qomat nih, imam udah maju ke depan, taunya buang angin. Sudah imam wudu dulu, balik lagi. Jangan ada yang mengganti, imam tetap. Kalau misalkan ada tetangga yang teriak, misalkan bilang maling, maling, apakah boleh kita dahulukan mandi? Bisa. Ya. Hah? Bisa. Atau kebakaran. Ya, pas mau sudah aman, teriak ada kebakaran, sudah bisa diundur. Karena itu menjaga harta, menjaga harta bagian dari daruratul khams, lima hal yang darurat. Menjaga jiwa, pertama agama, menjaga jiwa, jaga harta, jaga akal, apalagi jaga nasab. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.